بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'at al-I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Salih Al-Qusayr hafizahullah ta'ala dan risalah Lum'at al-I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Halaman 37, catatan kaki. Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, Al-Qur'an al-Azim min ajalli kalamillahi subhanahu wa asyrafihi wa a'lahu. Al-Qur'an al-Azim adalah kalamullah yang paling ajal, yang paling mulia. Wa asyrafi, dan yang paling mulia. Wa a'lahu, dan paling tinggi kedudukannya. Wa kullu kalamihi jalilun wa syarifun wa azimun. Dan semua kalamullah itu, baik Al-Qur'an maupun yang bukan Al-Qur'an, itu jalil, mulia, syarif, artinya juga mulia, azim, itu agung. Wa kadzalika al-kutub allati anzalaha ala rusulihi. Demikian juga kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, artinya kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga kalamullah. Alaihim assalatu wassalamu. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya wassalam dan memberikan keselamatan kepada mereka. Takallamallahu Ta'ala biha haqiqatan. Allah Ta'ala mengucapkan semua itu, memfirmankan semua itu, yaitu yang ada dalam kitab-kitab para rasul, haqiqatan, secara hakiki. Dengan perkataan yang benar-benar perkataan, bukan perkataan yang konotasi, majazi, bukan kalam nafsi. Wa yukallimu subhanahu ibadahu. Demikian juga Allah Ta'ala berkata-kata, berfirman kalam kepada para hambanya. Jadi beliau jelaskan bahwasanya kalamullah ini mencakup apa yang termaktub dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, ataupun kalam yang tidak termaktub yang Allah ucapkan, yang Allah firmankan kepada hamba-hambanya. Wa taklimuhu iyyahum nau'ani. Maka berkata-katanya Allah kepada para hamba ini ada dua macam. Al-awwalu taklimuhu li'ibadihi bila wasitatin kama kallama Musa ibn Imran alaihissalam. Perkataannya Allah ucapkan kepada para hambanya tanpa perantara, secara langsung, sebagaimana Allah berkata-kata kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Wa kama kallama al-abawaini alaihimassalam. Sebagaimana Allah Ta'ala berkata-kata, berbicara kepada al-abawain. Al-abawain di sini maksudnya adalah Nabi Adam dan Hawa, istri beliau. Abawain asalnya artinya kedua orang tua. Dua orang tua bagi seluruh manusia adalah Nabi Adam dan Hawa. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai manusia, jangan sampai setan membuat fitnah kepada kalian, artinya menyesatkan kalian, kama akhraja abawaykum, sebagaimana setan telah mengeluarkan abawaykum, abawain, kedua orang tua kalian, minal jannah, dari surga. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Adam dan Hawa dengan istilah al-abawain. Maka Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Adam dan Hawa. Wa kama khataba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailata usri bihi. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berkata-kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam ia diisra'kan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Wa arija bihi ila samawati al-ula hina farrada alaihi salata. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan ke langit yang tertinggi, dan ketika itu diwajibkanlah kepada beliau dan umat beliau ibadah salat al-haditha. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Wa fi akhirihi qala ta'ala, dan di akhir hadis tersebut, hadis yang panjang tentang Isra Mi'raj, Allah Ta'ala berfirman, qad amdaytu faridati wa khafaftu an ibadi ma yubaddalu qawlu ladayya. Sungguh aku telah putuskan kewajiban yang aku berikan, dan aku telah ringankan kewajiban tersebut untuk hamba-hambaku, dan ma yubaddalu qawlu, perkataanku tidak akan bisa tergantikan. Maka di sini Allah Ta'ala katakan ma yubaddal al-qawl. Allah menyebutkan bahwasanya apa yang Allah sampaikan itu berupa qaul, berupa perkataan. Wa kama yukhatibu subhanahu ahla al-mawqifi yawm al-qiyamati wa ahla al-jannati fa yukallimuhum wa yukallimunahu. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yukhatibu, akan berbicara, akan berkata-kata dengan ahlul mawqif, dengan manusia yang ada di mawqif di hari kiamat, dan juga Allah akan berbicara dengan penduduk surga. Fa yukallimuhum, Allah Ta'ala bicara kepada mereka, wa yukallimunahu, dan mereka pun akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asani, bentuk kalamullah kepada hamba yang kedua, taklimuhu li ibadihi bi wasitatin, adalah perkataan yang Allah katakan kepada hamba-hambanya dengan adanya perantara, dengan melalui perantara. Jadi tidak langsung. Imma bil wahyi al-khasi lil anbiya'i alaihim salatu wassalam. Kemungkinan yang pertama dengan wahyu, perantaraan wahyu yang ini khusus hanya diberikan kepada para nabi alaihim salatu wassalam. Ya, maka wahyu itu hanya khusus diberikan kepada nabi. Kalau ada orang mengaku mendapatkan wahyu atau dengan nama lain seperti wangsit atau ya nama-nama yang lain, artinya dia mengaku sebagai nabi, ya, karena wahyu itu hanya diberikan kepada nabi. Wa imma bi irsalihi ilaihim rasulan yukallimuhum in amrihi bima yasha'u. Atau kemungkinan yang kedua dengan diutusnya seorang rasul. Rasul artinya utusan, untuk berbicara kepada hamba, an amrihi bima yasha', tentang perintah Allah berisi apa-apa yang Allah kehendaki. Maka ada dua cara. Kalau Allah ingin berkata kepada hambanya melalui perantara, ada dua perantara. Yang pertama dengan perantaraan wahyu, yang kedua dengan perantaraan malaikat. Ya, rasul tadi maksudnya malaikat. Ya, utusannya Allah utus berupa malaikat yang ia menyampaikan perkataan Allah tersebut. Wakadzakara subhanahu hadhil anwa'a biqaulihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dua jenis perkataan ini dalam firman-Nya. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya. Dan tidak ada manusia yang Allah ajak bicara langsung kecuali itu berupa wahyu. Ini jenis yang pertama. Aw min wara'i hijab, atau dari balik hijab. Dari balik hijab artinya Allah Ta'ala berbicara secara langsung, namun ada hijab yang menutupi sehingga si hamba tersebut tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Aw yursila rasulan fayuhya bi'idznihi ma yasha'u. Atau yang ketiga, Allah Ta'ala mengutus rasul, mengutus utusan berupa malaikat yang menyampaikan wahyu dengan izin Allah, yang menyampaikan ma yasha, apa yang Allah inginkan. Maka dalam ayat ini mencakup rincian-rincian yang tadi beliau sebutkan. Pertama, berupa wahyu, yang ini termasuk yang poin kedua, dengan wasithah namun berupa wahyu. Aw min wara' hijab, atau melalui hijab namun secara langsung. Ini poin yang pertama. Allah bicara secara langsung namun ada hijab. Aw yursila rasula, atau Allah Ta'ala berkata-kata dengan hamba melalui seorang malaikat. Ini termasuk poin yang kedua. Surat Asy-Syura ayat 51. Kemudian kita baca catatan kaki nomor 1 halaman 39. Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, Ankaratil mu'taziratu wa ghairuhum min firaqil mu'attilati min al-jahmiyati kalamallahi ta'ala. kaum Mu'tazilah atau sekte Mu'tazilah dan yang selain mereka yang merupakan firqah-firqah yang memiliki pemahaman mu'attil. Mu'attil artinya menolak nama-nama dan sifat Allah, baik dari kalangan Jahmiyah atau yang lainnya. Mereka ankar, mereka mengingkari kalam Allah. Mereka mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa za'amu anna Allah taala la yatakallamu haqiqatan. Dan mereka mengklaim bahwasanya Allah taala tidak berkata-kata secara hakiki. Fattafaqu 'ala ta'tili wa radd at-tanzili. Maka mereka sepakat untuk melakukan ta'til, menolak sifat kalam bagi Allah. Dan mereka sepakat untuk menolak tanzil, nas-nas tentang sifat kalam. Tanzil di sini artinya dalil. Mereka menolak dalil yang menyebutkan tentang sifat kalam Allah. Wa dhallu fi subul at-tahrif wa at-takhzif wa at-takhrif wa dhallu ghayrahum dhalika min wujuhin. Maka mereka itu sesat karena mereka telah menjalani jalan tahrif wa takhrif dan mereka melakukan takhrif, ya takhrif artinya membuat sesuatu yang baru. Mereka berinovasi. Karena pemahaman seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabat, maka ini pemahaman yang baru, akidah yang baru. Wa dhallu, dan mereka telah menyesatkan ghairahum, orang-orang selain mereka. Wa dhalika min wujuhin, kenapa mereka sesat dan menyesatkan? Alasannya karena beberapa poin berikut. Al-awwalu, yang pertama, annahum raddu ma ja'ahum min rabbihim min al-huda. Mereka menolak ayat-ayat yang datang dari Rabb mereka, padahal ayat-ayat tersebut adalah huda, adalah petunjuk. Wa taba'u syubuhati wal hawa. Dan mereka mengikuti syubhat serta hawa nafsu mereka. Hawa artinya kullu ma yukhalifu dalil, semua yang bertentangan dengan dalil. Baik itu opini, baik itu perasaan, baik itu mendapat kebanyakan orang atau yang lainnya, itu semua hawa, itu semua hawa nafsu. Jadi mereka mengikuti syubhat dan mengikuti hawa nafsu. Athani, yang kedua, annahum tanaqqasu rabbahum jalla wa ala idh abtaluhu min sifatin azimatin min sifati kamalihi. Mereka merendahkan Rabb mereka, merendahkan Allah jalla wa ala ketika mereka menolak sifat-sifat Allah yang agung yang merupakan salah satu sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kalam. Kita sudah pernah bahas sifat kalam adalah sifat yang sempurna, sifat yang terpuji. Kita saja kalau ada makhluk, kalau ada manusia yang tidak bisa kalam, tidak bisa bicara, maka kita sepakat manusia tersebut ada kekurangan. Orang tidak bisa bicara itu kurang. Maka orang bisa bicara itu baik. Maka sifat kalam itu sifat yang baik, sifat terpuji. Kenapa malah ditolak? Makanya perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atsbatulahu subhanahu ma'aba bihi al-ijla alladhi ittakhadhahu al-yahudu ilahan. Dan mereka menetapkan suatu sifat, yaitu sifat la yatakallam, maksudnya Allah itu tidak bicara. Sifat tidak bicara ini disematkan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada bihi al-ijla, Allah taala mencela al-ijl. Al-ijl itu sesembahan orang-orang Yahudi berupa patung sapi yang disembah oleh orang-orang Yahudi kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Allah cela mereka karena mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa bicara. Allah mencela orang yang menyembah ijl yang enggak bisa bicara. Berarti Allah taala menetapkan enggak bisa bicara itu adalah kekurangan, adalah aib. Dan Allah cela orang yang menyembah sesembahan yang seperti itu. Kenapa malah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah menyematkan Allah dengan sifat itu? Dengan sifat tidak bisa bicara. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka, orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, tidakkah mereka melihat bahwasanya ijil tersebut la yukallimuhum, enggak bisa ngomong kepada mereka, wala yahdihim sabila, dan tidak bisa menunjukkan jalan kepada mereka. Surat Al-A'raf ayat 148. Maka di sini Allah Ta'ala mencela orang-orang Bani Israel yang mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa bicara. Waqala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Apakah mereka Bani Israel tidak melihat bahwasanya ijil tersebut la yarji'u, enggak bisa membalas qawlan, perkataan mereka, wala yamliku lahum darran wala naf'a, dan tidak bisa menguasai bahaya maupun manfaat bagi para penyembahnya. Jadi Allah katakan ijil itu ketika diajak bicara enggak bisa balas, enggak bisa menimpali, enggak bisa jawab, enggak bisa ngomong. Makanya Allah sedang mencela ijil. Berarti sifat enggak bisa ngomong ini tercela, ini aib. Dan juga ijil enggak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada Bani Israel. Surah Qaha ayat 89. Ats-tsalitsu, alasan yang ketiga, kenapa orang-orang yang menolak sifat kalam ini sesat dan menyesatkan, adalah lazimu qawlihim ittihamu nabiyihim sallallahu alaihi wasallam fi talaqqihi wa fahmihi an rabbih. Konsekuensi dari perkataan mereka bahwasanya Allah itu tidak bisa berkata-kata, tidak bisa kalam, adalah ittihamu nabiyihim, mereka menuduh nabi mereka. Orang-orang Mu'tazilah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitalaqihi, ketika menerima wahyu, wafahmihi, dan juga dalam memahami wahyu, an rabbihi, dari Rabbnya. Au fi balaghatihi, atau telah menuduh atau mencela Rasulullah SAW tidak memiliki balaghah yang bagus. Wa fasahatihi, dan menuduh beliau tidak punya kefasihan dalam berbicara. Wa bayanihi, dan menuduh beliau tidak becus dalam menyampaikan penjelasan. Haythu lam yubayyin lahum ma yajibu ayataqiduhu fi rabbihim bima yashfi wa yakfi. Karena menurut mereka Nabi SAW tidak memberikan penjelasan kepada manusia dengan sesuatu yang wajib untuk diyakini tentang Rabbnya, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penjelasan yang memuaskan dan mencukupi. Ketika ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang menyebutkan Allah itu kalam, Allah itu bicara, kemudian kata Mu'tazilah, bicara di sini bukan bicara hakiki, namun bicara secara konotatif, secara majazi, secara kalam nafsi. Maka kalau demikian, kenapa Rasul tidak jelaskan? Kenapa Rasul tidak jelaskan ini bukan kalam hakiki? Allah bicara di sini bukan Allah bicara sebenarnya. Ini hanya konotasi, ini hanya kiasan. Namun Rasul tidak jelaskan. Nah, berarti orang-orang Mu'tazilah telah mencela Rasulullah SAW bahwasanya beliau tidak menjelaskan dengan baik, tidak menjelaskan apa yang wajib untuk dijelaskan kepada umat, karena ini terkait dengan keyakinan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara penting. Kenapa Rasulullah nggak jelaskan? Atau kalau Rasulullah jelaskan, kenapa penjelasannya kurang fasih, kurang jelas, sehingga tidak sama seperti yang kalian yakini? Ya, maka sama saja menuduh keburukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'u, yang keempat, annahum tanaqqasu sahabata wa salafal ummati rahimahumullahu bifahmihim wa ilmihim. Mereka juga telah merendahkan para sahabat dan para salaf rahimahumullah, yaitu dalam pemahaman mereka dan juga dalam ilmu mereka. Karena para sahabat dan para salaf tidak ada yang memahami seperti apa yang mereka pahami, apa yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Al-khamisu, yang kelima, muqtada qawlihim inkarul qadari wa syar'i wa takdzibul mursalina wa inkarul jazai. Konsekuensi dari perkataan orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang menolak sifat kalam adalah mereka mengingkari takdir. Karena takdir itu kalam. Ketika Allah takdirkan ini dan itu, Allah jadikan ini, Allah tidak jadikan itu, ini kan takdir. Takdir Allah itu kalam, termasuk kalam Allah. Ketika mereka mengingkari kalam Allah, mereka juga mengingkari takdir. Mereka juga mengingkari syar'i. Ketika Allah wajibkan ini, Allah haramkan itu, Allah bolehkan ini, Allah anjurkan itu, ini kan kalam semua. Ketika mereka berkeyakinan Allah tidak kalam, maka ini sama saja mengingkari syariat. Sehingga ketika kita mengatakan ini diwajibkan oleh Allah, ini diharamkan oleh Allah, mereka akan mengatakan, oh tidak, ya, yang mewajibkan ini, yang mengharamkan ini bukan Allah. Ini kan hanya dari teks Al-Quran. Ini kan hanya dari teks hadis, bukan Allah yang mewajibkan dan mengharamkan. Ini kata mereka. Dan juga takdzibul mursalina, mereka mendustakan para rasul. Karena para rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung atau wahyu yang dimasukkan ke hati mereka atau yang disampaikan oleh malaikat. Ya, kalau Allah itu tidak kalam, berarti para rasul dusta, para rasul bohong, mereka enggak mendapatkan wahyu dari Allah. Wa inkarul jaza, dan mereka juga mengingkari adanya jaza, adanya balasan, balasan kebaikan ataupun balasan keburukan. Karena fa inna tadbiral malaki bil amril kauni qaulun wa kalamun. Karena tadbir, pengelolaan alam semesta, turunnya hujan, datangnya angin, munculnya air di dalam tanah, lahirnya anak, semua kejadian di alam semesta yang dieksekusi oleh malaikat bil amril kauni, dalam masalah kauni, dalam masalah kejadian-kejadian di alam semesta ini, itu semua adalah qaulun wa kalamun, itu semua adalah perkataan dan kalam dari Allah. Jadi Allah perintahkan malaikat turunkan hujan, Allah perintahkan malaikat datangkan petir, keluarkan lahar, keluarkan air di dalam tanah, tumbuhkan pohon ini, matikan pohon itu, jadikan anak ini lahir, matikan orang itu. Semua itu adalah qaul dan kalam, semua itu perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang dieksekusi, yang dikerjakan oleh malaikat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya yang kami katakan untuk terjadinya sesuatu, idza aradnahu, ketika kami inginkan itu terjadi, an naqula lahu kun fayakun, yaitu kami, itu Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang Allah inginkan tersebut. Surat An-Nahl ayat 40. Wasyaru innama huwa awamiru wa nawahi abbaniyatun. Demikian juga syariat. Syariat itu adalah perintah dan larangan dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dun wa wa'idun wa khabarun wa qasasun. Demikian juga dalam syariat terdapat janji-janji balasan kebaikan dan juga wa'id, ancaman-ancaman balasan keburukan. Demikian juga terdapat khabar dan kisah-kisah dalam Al-Quran. Wadzalika kulluhu bikalamin masmu'is sauti. Dan itu semua berupa kalam yang bisa didengar suaranya. Ma'lumil ma'na wal muradi. Yang maknanya dan muradnya dan isinya yang dikandungnya itu ma'lum, bisa diketahui. Wadzalika rusul alaihi wassalatu wassalam. Innama ja'u bil wahyi al-ilahi alladhi talaqqathu min malaikatil wahyi wa malaikatul wahyu talaqqathu anillahi ta'ala. Demikian juga para rasul alaihim assalatu wassalam, mereka datang dengan membawa wahyu ilahi yang mereka dapatkan dari para malaikat yang menyampaikan wahyu, dan malaikat yang menyampaikan wahyu mendapatkannya dari Allah ta'ala. Falazimu qawlihim ta'atilul qadari wasyari wa takdhibu risalatil mursalina. Maka konsekuensi perkataan Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang menolak sifat kalam, mereka juga menolak takdir, menolak syariat, menustakan para rasul. Fartakibu hadhil adha'ima wa janaw hadhil ma'asima. Sehingga mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan besar tersebut, dan mereka telah janaw, mereka telah berbuat kejahatan dengan melakukan ma'asim, banyak sekali dosa-dosa, yaitu berupa tadi ya, mendustakan takdir, mendustakan syariat, mendustakan para rasul, juga mengingkari jaza. Ini dosa-dosa yang besar. Wa dallu man adallu minal mukallafina minal jinni wa bani Adam. Dan mereka juga telah menyesatkan orang-orang yang mereka sesatkan dari kalangan orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang terkena beban syariat, baik jin maupun manusia. Wa i'timadan 'ala ma talaqawhu minasyayatinil insi wal jinni. Mereka melandasi itu semua dari yang mereka dapatkan dari para setan yang berupa manusia ataupun setan yang berupa jin. Wa ma talaqawhu min ulumir rumani wal yunani. Dan mereka melandasi itu semua sikap menolak nama dan sifat Allah, di antaranya menolak sifat kalam, itu mereka landasi dari ilmu-ilmu orang-orang Ruman, orang-orang Romawi, dan juga orang-orang Yunani, yaitu ilmu filsafat. Ya, maka di antara pengaruh ilmu filsafat adalah membuat seseorang akan menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu filsafat ini ilmu yang sesat dan menyesatkan. Tidak boleh dipelajari. Wa ma amalathu uqulahum allati hiya mahallul qusuri wan nuqsani. Dan juga mereka mendasari keyakinan mereka tersebut dengan segala sesuatu yang telah memiringkan, menyimpangkan akal mereka, padahal akal itu sendiri hiya mahallul qusur, sudah banyak kekurangan, wan nuqsan, dan banyak kekurangan. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.